بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. قال الإمام ابن قيم الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه حاد الأرواح وفي صحيح مسلم من حديث جابر في هذه القصة dan di dalam صحيح مسلم dari hadis Jabir bin Abdullah dengan kisah yang sama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, urida alayya kullu shay'in tulijuna, ditampakkan kepadaku segala sesuatu yang kalian akan masuki nantinya setelah hari kiamat, yaitu surga dan neraka. Fa'uridat alayya al-jannah, ditampakkan di hadapanku surga. Hatta tanawaltu minha qitfan, akhadtuhu aw qala tanawaltu minha qitfan, sampai aku mencapai dan mengambil satu tangkai buah. Faqasurat yadi an, namun tanganku tidak mencapainya. Wa uridat alayya an-nar, dan ditampakkan di hadapanku neraka. Faraitu fiha imra'atan min bani Israil tu'adzabu fi hirratillah, dan aku melihat di dalamnya ada seorang wanita dari Bani Israil, dia diazab karena memenjarakan kucingnya, tidak diberi makan dan tidak dilepas sampai mati kelaparan. Haram barakallahu bikum berbuat zalim sekalipun kepada hewan, sekalipun kepada hewan. Rasulullah SAW mengatakan, فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُ الْقِتْلَةِ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُ الذِّبْحَةِ, jika kalian membunuh, maka membunuhlah dengan cara yang baik, dan jika kalian menyembelih hewan, sembelihlah dengan cara yang baik. وَلِيُحِدَّ أَحَدُكُمْ صَفْرَتَهُ وَلِيُحِدَّ ذِبْحَتَهُ, dan hendaknya kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Demikian Rasulullah SAW mengatakan. Wa fi sahih Muslim, yang punya kitab halaman 39, sekarang kita masuk halaman 39 alinea kedua dari atas. Wa fi sahih Muslimin anhu fi hadzal hadis, dan di dalam sahih Muslim dari Jabir juga dalam hadis ini, ma min syai'in tu'adunahu illa qad ra'aituhu fi salati hadza, tidak ada satu pun yang Allah janjikan kepada kalian kecuali aku telah melihatnya dalam salatku ini. Laqad ji'a bin-nar wa dhalika hina ra'aytumuni ta'akhkhartu, didatangkan di hadapanku neraka pada saat kalian melihat aku mundur ke belakang. Makhafata an yusibani min lahfiha, karena aku khawatir akan terkena panasnya. Di dalam sholat tiba-tiba beliau mundur, para sahabat nggak tahu apa yang terjadi. Setelah sholat beliau menerangkan bahwa ditampakkan pada beliau neraka, beliau pun kemudian mundur karena khawatir akan terkena panasnya api neraka. وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه من النار في النار. Dan aku melihat di dalamnya ada seorang pemilik mihjan dan dia menarik ususnya di dalam api. Sahibul mihjan, al-mihjan adalah asas sabir ma'atuf al-tarf, tongkat kecil yang ujungnya bengkok. Ini di zaman dahulu ada memang. Kata Rasulullah, wa kana yasriful hajja bimihjanihi. Fa idza futina lahu qala innama ta'allaqa bimihjani. Wa idza ghufila anhu dhahaba bih. Dan orang ini kerjaannya mencopet dan mencuri barang jamaah haji dengan tongkatnya. Dan kalau ketahuan dia mengatakan maaf, tidak sengaja nyantol di tongkat saya. Kalau enggak ketahuan, ya dibawa pergi kerjaannya. Mihjan, sahibul mihjan, musim haji, pergi haji bawa tongkat kecil yang ujungnya bengkok, melempung, diincar memang tas atau perbekalan jamaah haji, kemudian dikaitkan di tongkatnya. Kalau ketahuan dia mengatakan maaf, gak sengaja kena tongkatku. Kalau ketahuan, kalau gak ketahuan dibawa pergi. Apa kata Rasulullah SAW, aku telah melihat orang ini di dalam neraka menyeret khususnya di dalam api neraka, na'udzubillah, dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla, memakan harta orang lain dengan cara yang haram, mencuri di haram, di negara haram, di musim haram, di bulan haram, dosanya na'udzubillah. Ini adalah peringatan barakallahu fikum bagi para maling dan secara khusus maling-maling di musim haji. Orang yang benar-benar gak takut kepada Allah Subhanahu wa taala selamat dari pantauan, selamat dari pandangan orang, gak bakal selamat dari doa kejelekan yang dikirimkan orang yang punya harta. Dan doanya orang yang terzalim makbul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا. Dan aku melihat di dalamnya ada seorang wanita yang sedang diazab karena memenjarakan kucingnya, tidak diberi makan dan juga tidak dilepas sampai mati kelaparan. Summa ji'a bil jannah. Kemudian setelah aku melihat atau setelah ditampakkan di hadapanku neraka, dan aku melihat di antara orang yang sedang diazab di dalamnya dua orang ini, setelah itu ditampakkan di hadapanku surga. وَذَلِكُمْ حِينَ رَأَيْتُمُونِ تَقَدَّمْتُ حَتَّى كُنْتُ فِي مَقَامِ. Dan pada saat, dan di saat itulah kalian melihat saya maju sampai aku kembali kepada posisiku semula. وَلَقَدْ مَدَدْتُ يَدِي. Dan aku menjulurkan tanganku. وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَنَاوَلَ مِنْ ثَمَرِهَا. Dan aku ingin meraih dan mengambil buah surga. Litanzuru ilaihi, agar kalian bisa melihat bagaimana buah surga. Thumma badali an la af'al. Namun setelah itu saya berpikiran untuk lebih baik tidak melakukannya. فما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه. Maka tidak ada satupun yang bakal kalian masuki nantinya kecuali aku telah melihatnya di dalam salatku ini. Surga dan neraka ditampakkan sampai beliau tiba-tiba mundur dalam salatnya. Setelah mundur, beliau maju kembali. Ketika beliau selesai salat menerangkan bahwa saya mundur karena ditampakkan di hadapanku neraka, dan saya maju kembali karena ditampakkan kepadaku surga, dan maksud saya maju tadi adalah ingin meraih dan mengambil dari buah surga agar kalian melihatnya, agar kalian dapat melihatnya, namun ternyata tangan saya tidak mencapainya. Dan kemudian setelah itu hilang atau sirna dari pandangan beliau sallallahu alaihi wasallam. وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو في هذه القصة والذي نفس محمد بيده من حديث عبد الله بن عمرو dalam kisah ini. Demi zat yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tangannya, laqad udniyatil jannah hatta law basattu yadi lata'ataitu min quturiha. Sungguh didekatkan kepadaku surga, dan kalau seandainya aku menjulurkan tanganku, niscaya aku akan bisa mencapai buahnya. Walaqad udniyatin nar minni hatta laqad ja'altu attaqiha khasyyata an taghshahum. Dan setelah itu didekatkan padaku neraka sampai aku berusaha menghalau dan menghalanginya karena aku khawatir akan menimpa kalian. Hadis ini wa dzakara al-hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Mukhtasar Syama'il. Dan ini semua bukan mimpi. Kalaupun seandainya mimpi, maka mimpinya para anbiya adalah wahyu. Kalaupun seandainya dikatakan bahwa ini adalah mimpi, maka mimpinya para nabi adalah wahyu. Tetapi yang jelas ini bukan mimpi. Kapan ini ditampakannya? Di dalam salat. Di dalam salat ditampakkan hal yang seperti ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya berarti kenyataan. Dan kalaupun sekali lagi seandainya ini di dalam mimpi, maka tetap aja mimpinya para nabi adalah wahyu. Sebagaimana beliau awal mula menerima wahyu juga bermula dari apa? Dari mimpi. Awal ma budiya bihi minal wahyi ar-ru'ya salihah. Pertama kali beliau mendapatkan wahyu bermula dari mimpi yang baik. Kemudian setelah itu memulai thumma hubbiba ilaihi al-khala', setelah itu beliau menyendiri dan beliau menyendiri di gua Hira beribadah di sana. Wa fi sahih Muslim min hadits Anas bin Malik qala بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم. Dan di dalam sahih Muslim dari hadis Anas bin Malik, kata beliau, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari, id uqimatis salah, dan pada saat itu salat telah diqamati. Faqala ya ayyuhan nas inni imamukum fala tasbiquni birruku' wala bisujud. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah imam kalian, maka janganlah kalian mendahului aku dengan rukuk atau sujud. Artinya jangan rukuk sebelum aku rukuk dan jangan sujud sebelum aku sujud. Wala birafi ru'usikum Dan jangan pula mendahului kalian dengan mengangkat kepala-kepala kalian sebelum saya, ya tidak. Fa inni araakum min amami wa min khalfi. Karena sesungguhnya aku dapat melihat kalian dari belakang saya dan dari depan saya dan dari belakang saya. Wa aymul ladzi nafsi biyadihi. Dan demi zat yang jiwaku di tangannya. Lau ra'aytum ma ra'aytu. Kalau seandainya kalian melihat apa yang saya lihat, la dhahiktum qalilan wa la bakaytum katsiran. Maka niscaya kalian akan tertawa sedikit dan lebih banyak menangis. Qalu wa ma ra'aita ya Rasulullah? Mereka bertanya, apa yang engkau lihat wahai Rasulullah? Qala ra'aitul jannata wan nar. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, aku melihat surga dan neraka. Ucapan ini diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam posisi sedang atau hendak menunaikan salat. Sekali lagi, bukan dalam mimpi. Beliau hendak menunaikan salat. Sebelum beliau salat, beliau mengatakan terlebih dahulu, wahai sekalian manusia, aku adalah imam kalian. Maka jangan kalian mendahului saya. Dan demi Allah, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang saya ketahui, melihat apa yang saya lihat, maka kalian akan lebih banyak menangis dibanding tertawanya. Mereka bertanya, apa yang kau lihat ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku melihat surga dan neraka. Kalau sudah demikian keadaannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kita demikian, maka berarti apa maknanya hidup kalau tidak kita isi dengan ta'atullah azza wa jalla? Tidak ada lain kecuali. Apa maknanya hidup barakallahu fikum kalau kita isi dengan fitnah? Kalau kita isi dengan fitnah munfitnah, dengan gosip menggosip, dengan ghibah, dengan namimah, tidak ada gunanya. Yang ada gunanya adalah mengisinya dengan ta'atullah azza wa jalla. Wa fil muwatta'i was sunan min hadithika 'an ibn Malik qala. Dan di dalam Muwatta' dan Sunan dari hadis Ka'ab bin Malik, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama nasmatul mu'mini tayrun ya'luqu fi shajaril jannah hatta yurji'uha Allah ila jasadihi yawmal qiyamah. Hadis sahih, disahihkan oleh Al-Alamatul Albani rahimahullah ta'ala. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya rohnya seorang mukmin yang meninggal, tayrun ya'luqu fi syajaril jannah. Sesungguhnya rohnya seorang mukmin yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala akan berbentuk burung yang hinggap di pohon-pohon surga. Subhanallah. Rohnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dibawa ke mana rohnya mukmin? Ternyata dibawa ke surga. Apa bentuknya di dalam surga? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tayrun ya'luqu fi syajaril jannah. Burung yang bergantung di pohon surga. Hatta yurji'ahu Allah ila jasadihi yawmal qiyamah. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ke jasadnya hari kiamat. Berarti barakallahu fikum, ketika seorang mukmin rohnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana tempat rohnya dia? Dia ada di surga. Sampai kapan dikembalikan oleh Allah Azza wa Jalla ke jasadnya? Sampai hari kiamat. Dan ini tidak bertentangan dan tidak berbenturan dengan barakallahu fikum kehidupan di alam kubur. Karena semuanya alamnya sudah berbeda. Alamnya sudah berbeda dan kita sudah tidak bisa lagi mencapainya dengan akal pikiran kita. Semuanya dengan nas. Wa hadza sharihun fi dukhuli ruhil jannati qabla yaumil qiyamah. Dan hadis ini sangat jelas, kata Imam Al-Qayyim, menunjukkan bahwa ruh lebih dulu masuk surga sebelum bangkitnya hari kiamat. Rohnya siapa? Mukmin. Dan ini semua menunjukkan bahwa surga telah tercipta. Wa mithlu hadits Ka'ab bin Malik ayda. Dan yang semakna dengan ini hadis Ka'ab bin Malik ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna arwah asyuhada fi hawasil qairin khudrin ta'aluqu fi thamaril jannati aw syajaril jannah. Rawahu ahlus sunan wa sahahahu Tirmidzi. Juga disahihkan oleh Al-Allamatul Albani dalam Sahih Jan. Sesungguhnya roh-rohnya orang yang mati syahid fi sabilillah di perut-perut burung hijau yang bergantungan, yang bergelantungan di buah-buah surga atau di pohon-pohon surga, terbang di dalam surga kemana dia ingin. Subhanallah. Terbang ke dalam surga, hingga di pohon surga yang dia inginkan, rohnya seorang mukmin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Begitulah rohnya seorang mukmin. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau menggali kuburan yang ada, hancur. Kemana rohnya dia? Ternyata rohnya dikatakan oleh Rasulullah bahwa rohnya mukmin yang meninggal di dalam surga. Dan di dalam barakallahu fikum, ibarat burung di dalam surga yang hinggap di pohon surga sekehendak dia. Allahumma tawaffana mu'minin. Wa sayati fi akhir hadzal kitab fi al-bab alladhi yuzkaru fihi dukhulu arwahil mu'minin. Dan akan datang pembahasan tersendiri di akhir kitab ini dalam bab masuknya roh-rohnya kaum mukminin di surga. Fi bab fihi dukhulu arwahil mu'minin al-jannah qabla yaumil qiyamah. Masuknya roh-roh kaum mukminin ke dalam surga sebelum hari kiamat. Tamam hadhihi al-ahadith insyaallah ta'ala. وذكر دلالة القرآن على ما دلت عليه السنة في ذلك. Kami akan sebutkan, kata beliau di sana, hadis ini secara lengkap dan juga dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menunjukkan yang semakna dengan ini, bahwa kaum mukminin begitu dia meninggal, rohnya barakallahu fikum masuk surga sebelum hari kiamat, dimasukkan di dalam surga sebelum yaumil qiyamah. Dan ini adalah kabar gembira bagi setiap orang yang meninggal dalam keadaan beriman, dan peringatan bagi setiap orang yang meninggal dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahih Muslim wa sunan wal musnad min hadits Abi Hurairah. Dan di dalam sahih Muslim dan sunan dan musnad dari hadits Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma khalaqa Allah ta'ala al-jannata wan nar, tatkala Allah azza wa jalla menciptakan surga dan neraka, arsala Jibril ila al-jannah, Allah mengutus Jibril ke surga, faqala idhhab fanzur ilaiha. Dan Allah berkata, wahai Jibril, pergilah engkau ke surga dan lihat apa yang terjadi padanya. Wanzur ilaiha, dan perhatikan surga, wa ila ma a'adattu li ahliha fiha, dan perhatikan keindahan dan kenikmatan yang aku siapkan untuk penghuninya. Fadhaba fanadhara ilaiha wa ila ma a'addallahu li ahliha fiha faraja'a. Jibril pun kemudian pergi melihat surga dan melihat keindahan kenikmatan yang Allah siapkan bagi penghuninya pada hari kiamat, dan kembali setelah itu. Faqala wa izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhala. Dan Jibril kemudian berkata, demi keperkasaanmu ya Allah, tidak ada seorang pun yang mendengarkan cerita tentang surga kecuali dia pasti akan ambisi untuk memasukinya. Fa amara bil jannati fa huffat bil makarih. Maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan surga dan ditutupi dengan perkara-perkara yang berat, yang kurang berkenaan di hati kita. Salat, banyak orang yang berat melakukannya. Puasa dan selanjutnya. Faqala farji fanzur ilaiha wa ila ma a'adattu li ahliha fiha. Setelah ditutupi dengan perkara-perkara yang berat, Allah kembali mengatakan kepada Jibril, kembalilah engkau dan lihatlah surga dan lihatlah apa yang aku siapkan untuk penghuninya. Qala fanadhara ilaiha thumma raja'a. Jibril kemudian kembali melihat surga dan kembali kepada Allah dan mengatakan, wa izzatika laqad khashitu an la yadkhulaha ahadun. Demi keperkasaanmu ya Allah, aku khawatir tidak ada satupun yang dapat memasukinya. Karena jalan menuju surga perlu perjuangan. Jalan menuju surga perlu perjuangan. Sementara jalan menuju neraka barakallahu fikum tidak perlu perjuangan. Puasa perlu perjuangan. Haji perlu perjuangan. Salat perlu perjuangan. Mempertahankan iman perlu perjuangan. Maka kata Jibril, saya khawatir jangan-jangan tidak ada yang dapat memasukinya karena beratnya. Thumma arsalahu ilan nar. Setelah panik seperti itu, Jibril diutus oleh Allah ke neraka. Qala idhhab fanzur ilaiha. Pergilah engkau ke neraka dan lihat. Wa ila ma a'adtu li ahliha fiha. Dan perhatikan pula apa yang aku siapkan untuk penghuninya di dalam neraka. Qala fanadhara ilaiha fa idza hiya yarkabu ba'daha ba'dhan. Dia pun kemudian melihat ke neraka dan ternyata dia melihat neraka yarkabu ba'dahu ba'dhan, saling memangsa satu dengan yang lainnya karena panasnya na'udzubillah. Tsumma raja'a faqala. Jibril pun kembali dan berkata, wa izzatika wa jalalika la yadkhuluha ahadun sami'a biha. Demi keperkasaan dan kemuliaanmu ya Allah, tidak akan ada satupun orang yang masuk mau masuk neraka kalau dia mendengarkan dahsyatnya azab neraka. Fa amara biha fa khuffat bisyahwat. Maka Allah memerintahkan Jibril, memerintahkan neraka sehingga dia pun khuffat bisyahwat, dipenuhi dan ditutupi dengan kesenangan dan kegembiraan serta syahwat yang menipu dan menarik. Tsumma qala idza fanzur ila ma a'adtu li ahliha fiha. Kemudian Allah berkata kepada Jibril, kembalilah engkau dan lihatlah apa yang aku siapkan untuk penghuni neraka. Fadhaba fanadhara ilayya faraja'a faqala wa izzatika laqad khashitu an la yanjiwa minha ahadun illa dakhalaha. Jibril pergi dan melihatnya, kemudian kembali dan berkata, demi keperkasaan dan kemuliaanmu ya Allah, saya khawatir tidak ada satupun yang selamat dari neraka, dan saya khawatir tidak ada satupun umat kecuali pasti akan memasukinya. Qala Tirmidzi, hadza haditsun hasan sahih. Ini barakallahu fikum tentang indahnya surga dan tentang dahsyatnya neraka, bahwa tidak ada satupun yang mendengar surga kecuali pasti akan tertarik untuk memasukinya, dan tidak ada yang mendengar ngerinya neraka kecuali dia akan berlindung dari azab neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk ahli jannah dan melindungi kita dari api neraka jahannam. Wa barakallahu fiikum. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.